Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pendengar RRI berbahagia dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di acara kita pada hari ini, di waktu-waktu yang penuh dengan limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sejenak kita meluangkan waktu kita untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk mengetahui apa pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang harus kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Dan yang lebih penting daripada itu adalah bagaimana caranya dalam kehidupan ini kita dapat menjadi ahli Quran, kita dapat menjadi orang-orang yang selalu berdekatan dengan Quran dan menjadikan Al-Quran menjadi bagian daripada kehidupan kita. Hari ini kita sudah sampai ke ayat ke-26 surat Taha yang masih berbicara tentang dialog yang terjadi antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wayassir li amri, dan mudahkanlah untukku urusanku. Para pendengar rahimakumullah, kalau di ayat sebelumnya Nabi Musa sudah menyampaikan permintaannya kepada Allah, qala rabbi syrah li sadri, ya Allah, bebanku ini ke depan sangat berat, oleh karena itu tolong engkau ringankan, tolong engkau lapangkan dadaku. Ya, apakah itu cukup permintaan Nabi Musa? Tidak. Karena ada 8 permintaan Nabi Musa di dalam ayat selanjutnya, termasuk ayat ini nanti, yang beliau pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang semua isinya itu adalah bagaimana agar di dalam pelaksanaan dakwah nanti beliau betul-betul mampu menjalaninya dengan sebaik-baiknya. Apa kemudian permintaan kedua Nabi Musa? Wayassir li amri, setelah engkau lapangkan dadaku ya Allah, tolong engkau permudah segala urusanku. Ya. Ini juga sudah kita hafal doa ini atau ayat ini, ya. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, kenapa Nabi Musa kemudian meminta agar urusannya itu dipermudah? Karena memang tantangan dan permasalahan ke depan yang akan dihadapi itu sangat kompleks sekali. Mudahkan urusanku ya Allah, karena yang kuhadapi ini adalah penguasa yang begitu sangat zalim, yang punya akses ke mana-mana, ya, yang menguasai segala sesuatu, mudah untuk melakukan apapun yang ingin dia lakukan, ya. Tolong permudahkan urusanku ya Allah di dalam menyampaikan dakwah, karena ke depan bisa jadi segala sarana atau dakwah yang aku sampaikan itu bisa jadi dihalang-halangi oleh si Firaun ini nanti. Mudahkan urusanku ya Allah, karena memang bukan hanya pimpinannya saja yang begitu sangat zalim, akan tetapi juga para pengikutnya adalah orang-orang yang sangat zalim, ya. Jadi sistemnya itu memang sudah sangat rusak sekali. Sistemnya itu adalah sistem tirani yang bukan hanya melakukan tindakan kejahatan atau kerusakan, tetapi juga berusaha untuk menghancurkan segala macam bentuk kebaikan yang ada di dalam masyarakat. Ya, wa yassir li amri, mudahkan segala urusanku ya Allah, karena begitu banyak persoalan nanti yang akan dihadapi. Dan memang di dalam berbagai keterangan ayat Al-Qur'an kita bisa melihat bahwa perjalanan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika mendakwahi Fir'aun, ketika mendakwahi sistem yang berada di sekeliling Fir'aun, masyarakatnya pada saat itu, ya, punya problematika yang begitu sangat kompleks sekali, ya. Terutama sekali harus dihadapi dengan Fir'aun, ya. Ketika dia berdialog dengan Fir'aun, Fir'aun kemudian mengatakan, ya, ini adalah sihrum mubin, ya, hanya sekedar sihir, dia ini adalah orang gila dan sebagainya. Itulah lontaran-lontaran ucapan yang dikeluarkan oleh Fir'aun, dan itu harus dihadapi oleh Nabi Musa dengan begitu sangat kuatnya. Jadi doanya wayassir li amri, permudahkan urusanku ya Allah, karena memang siapalah yang orang berada di sampingku ini, susah, tidak ada penguasa yang juga bersama denganku, ya, tidak ada orang-orang dalam yang bisa kujadikan sebagai tameng untuk menghadapi berbagai permasalahan ke depan dari dalam istana Fir'aun dan sebagainya. Untuk itulah kenapa kemudian Nabi Musa mengatakan wa yasir li amri, tolong permudahkan urusanku ya Allah. Jadi sebenarnya ketika doa ini juga kita lantunkan, kita juga harus tahu benar bahwa sebenarnya mempermudah urusan itu yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya juga harus disertai dengan usaha-usaha, bukan hanya sekedar sebuah permintaan mempermudah segala sesuatu tapi ternyata kita sendiri tidak siap untuk melakukan hal-hal yang mempermudah urusan itu. Nah, untuk itulah bersama kita studio sudah ada Ustaz Jainal yang bisa menerangkan kepada kita nanti secara lebih mendetail tentang apa saja yang harus kita lakukan dalam rangka mempermudah segala urusan kita itu. Bukan hanya sekedar sebuah doa, tapi ada tindakan nyata yang harus kita lakukan. Silakan Ustaz Jainal. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Benar bahwa dalam mencapai kemudahan kehidupan ini, pertama kali adalah keimanan kita yang utuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa itu adalah silahul mukmin. Doa itu adalah senjata bagi orang yang beriman. Artinya apa? Bukan sekedar doa tanpa iman. Jadi sebenarnya di balik doa itu adalah keimanan, keyakinan. Keyakinan itu menimbulkan kekuatan. Jadi ada kekuatan doa itu. Ada kekuatan iman itu, yang dari kekuatan itu timbul semangat untuk bekerja, timbul semangat untuk keluar dari zona nyaman, timbul semangat untuk berani berkorban. Karena apa? Karena pengorbanan di atas iman tidak ada kata sia-sia. Karena pengorbanan di balik keimanan adalah kekuatan. Maka yang pertama kali doa itu harus berdasarkan keimanan. Orang yang berdoa karena dia beriman. Terkadang ada berdoa karena asal sebut, karena dia belum yakin benar. Sebagaimana anak kecil juga hafal doa nih, seperti sebagaimana kita menemukan anak-anak TK paling hafal doa makan, doa setelah makan, doa tidur, tapi dia bukan mengucapkannya berdasarkan iman. Bagi orang yang telah dewasa, pengalaman hidupnya membuat dia sampai pada satu titik, tidak ada kemudahan ya Allah kecuali darimu. Ya Allah, mudahkanlah urusanku. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tiada kemudahan kecuali datangnya kemudahan darimu. Sahil lana umurana. Mudahkanlah urusan kami. Wa umura walidaina. Urusan kedua orang tua kami. Wa umura abna'ina wa banatina. Anak-anak kami baik laki-laki ataupun perempuan. Wal muslimina wal muslimat. Yang kaum muslim dan muslimat. Ini adalah kekuatan. Kekuatan yang sebenarnya dari situ timbul semangat untuk berani bekerja berdasarkan kekuatan itu. Benar kata Ustaz Perdana, bukan setelah berdoa dia tidak bekerja. Kenapa ada orang berdoa tidak bekerja? Karena dia tidak beriman kepada zat yang di mana dia memohon doa itu dikabulkan. Kalau dia percaya, yakin kepada Allah, maka doa itu menimbulkan semangat. Sebagaimana yang sering kita katakan, kerjakan bagianmu dengan sungguh-sungguh, biarlah Allah bekerja pada bagiannya untukmu sebaik mungkin. Jadi jangan memaksa Allah sementara kita tidak memaksa diri kita. Kemudian pemahaman lain dalam menjalani hidup memohon kemudahan dari Allah adalah cara yang bijak. Bukan memohon kepada manusia. Menjadikan manusia sarana kemudahan bagus. Tapi tetap saja memohon kemudahan itu dari Allah. Kenapa? Karena kita yakin benar dia pemilik dan maha kuasa. Buku tafsir inspirasi ini pernah diterbitkan sebanyak 5.000 eksemplar. Karena kita memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Manusia yang menjanjikan dan kemudian kondisi akhirnya dia tidak bisa menepati, tidak membuat kita kecil hati. Dan bukan pula membuat kita patah arang dan patah semangat. Kita yakin kemudahan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain pergi, yang lain datang. Yang lain tidak membantu, yang lain datang membantu. Tentu saja, karena keyakinan kita yang utuh kepada Allah, kemudahan datang darinya, Dia pemilik dan Maha Kuasa. Di sini dilemahkan, di sana dikuatkan. Di sini tidak menolong, di sana akan menolong. Kerja kita yang sungguh-sungguh lillahi ta'ala berakhir dengan kemudahan. Berkat lillahi ta'ala tadi. Itu yang dapat kita sampaikan. Iya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, demikian tadi yang disampaikan oleh narasumber kita, dan itu sangat memberikan pelajaran besar sekali dan catatan terpenting yang harus kita pahami dengan baik, bahwa di dalam kehidupan ini setelah kita berdoa maka kita harus melakukan berbagai hal. Ya, kita harus memperkuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu adalah suatu hal yang sangat urgensi, begitu sangat vital di dalam setiap apapun yang kita lakukan, apakah dalam bentuk doa, apakah bentuk dalam pekerjaan dan sebagainya. Kemudian melakukan kebaikan juga adalah merupakan cara lain agar kita mempermudah segala urusan kita. Bantu orang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu dirimu. Ya. Di dalam hadis dikatakan bahwa wallahu fi auni al-'abdi madamal 'abdu fi auni akhi. Allah akan membantu seorang hamba kalau ternyata dia mau membantu orang lain. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Ketika kita ingin urusan kita dipermudah, maka cobalah melakukan tindakan-tindakan kebaikan. Yang di dalam Al-Quran juga dikatakan wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat dan sabarlah di dalam memberikan mereka masukan-masukan dan pengarahan untuk melaksanakan salat. La nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta kepadamu rezeki, kata Allah. Nahnu narzuquk. Kami yang akan memberikan rezeki kepada kamu. Jangan takut. Ya, wal akibatu litaqwa. Karena kebaikan itu akan diambil atau akan didapatkan oleh orang-orang bertakwa. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.